بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، نحمد الله عز وجل yang memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu di Al-Ma'had Al-Mubarak, Ma'had Ibn Al-Qayyim Harasahullah, pada malam hari ini, malam Selasa, tanggal 7 di bulan Syaban tahun 1444 Hijriyah. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini dan malam-malam yang berikutnya, yang merupakan jadwal ana sampai mendekati bulan Ramadhan, kita akan membaca salah satu kitab, salah satu risalah yang berjudul Usulud Da'watis Salafiyah, prinsip-prinsip ad-da'wah as-salafiyah. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al Abdul Karim rahimahullahu taala. Beliau salah seorang syekh di antara masyayikh ahli sunnati wal jamaah yang dikenal dengan juhud beliau dan semangat beliau di dalam menyebarkan ad-da'watus salafiyah dan ilmu yang bermanfaat untuk umat ini. Dan beliau ini Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, beliau meninggal di usia muda. Beliau wafat pada tahun 1425 Hijriyah dalam keadaan beliau berusia 38 tahun. Beliau meninggal karena adanya kecelakaan dalam kendaraan mobil rahimahullahu ta'ala. Namun karya-karya beliau, baik berupa tulisan, demikian pula kajian-kajian beliau, banyak dinukil oleh para ikhwan untuk menyebarkan kepada kaum muslimin apa yang beliau sampaikan dari ilmu yang bermanfaat. Dan beliau memiliki banyak karya ilmiah. Di antara kitab beliau yang paling masyhur adalah kitab yang menjadi pembahasan kita ini, yang berjudul Usul Ad-Da'wati Salafiyah. Usul jamak dari asal, yang maknanya di sini adalah prinsip-prinsip atau pokok-pokok ad-da'wah as-salafiyah. Ad-da'wah as-salafiyah yaitu dakwah yang dinisbatkan kepada as-salaf. Dan as-salafiyah adalah merupakan penisbatan kepada generasi terdahulu dari as-salafus salih, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mereka istiqamah berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ad-da'watus salafiyah dibangun di atas manhaj yang haq, menisbatkan diri kepada al-manhajus salafi merupakan penisbatan yang sahih, merupakan penisbatan yang sahih. Ketika seseorang menisbatkan metodenya, tariqahnya berjalan di atas salaf, itu maknanya bahwa dia di dalam beragama, baik dalam hal berakidah, demikian pula menjalankan hukum-hukum syariat, dalam berakhlak, suluk, adab, dia berjalan di atas prinsip-prinsip yang datang dari para ulama as-salaf as-salih, yang mereka dikenal sebagai generasi terbaik umat ini, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu dari kalangan tabi'in dan atba' at-tabi'in. Mereka berjalan di atas al-haq. Maka siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka, berakidah seperti akidah mereka, berakhlak seperti akhlaknya mereka, maka dialah yang disebut as-salafi, yaitu penisbatan kepada salaf. Telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang tidak tercelanya seseorang berafiliasi, menisbatkan dirinya kepada as-salaf di dalam beragama. Kata beliau, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada cercaan bagi seorang yang menisbatkan di dalam beragama kepada as-salaf, berafiliasi kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama, sebab tidaklah madhabus salaf melainkan merupakan kebenaran semata. Dalil-dalil tentang kebenaran madhabus salaf atau al-manhajus salafi banyak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun pentingnya mengetahui prinsip-prinsip as-salafiyah. Apa sih yang menjadi prinsip-prinsip seorang yang berjalan di atas manhaj salafi? Apa yang menjadi kewajiban dia agar kemudian jangan sampai kita termasuk di antara orang yang hanya mengklaim, mengaku berjalan di atas manhaj salafi, namun dilihat dari akidahnya, dilihat dari akhlaknya, dilihat dari metode beragamanya, jauh dari prinsip-prinsip salaf. Tentu dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seorang menisbatkan dirinya kepada salaf, menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnati wal jamaah, laisa mujarrad al-iddi'a, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar klaim saya salafi, saya sunni, tidak demikian. Namun harus dilihat bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana manhajnya, bagaimana metode dia di dalam beragama. Berapa banyak mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi, akan tetapi manhaj ahli sunnah wal jamaah berlepas diri darinya. Seperti ucapan seseorang, kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqiru lahum bidhaka. Setiap orang bisa mengaku punya hubungan dengan Layla. Layla seorang wanita hidup di masa jahiliyah. Karena kecantikannya semua orang menginginkannya. Seorang mengaku punya hubungan dengan Layla, sementara si Layla tidak mengakui ada hubungan dengan orang tersebut. Setiap orang mengaku bahwa dia berjalan di atas sunnah, berjalan di atas prinsip salaf, namun ketika dilihat bagaimana cara dia berakidah, bagaimana cara dia bermanhaj, jauh sekali dari prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh para ulama as-salafus salih. Maka untuk itu ma'asyara ikhwa rahimakumullah, merupakan hal yang penting dan yang wajib bagi kita mempelajari usul ad-da'wati salafiyah, prinsip-prinsip dari dakwah salafiyah tersebut. Dan semoga kitab ini bisa mewakili kita sekalian untuk menjadi pencerahan agar kita bisa memahami dengan baik prinsip-prinsip as-salaf tersebut. Kita memasuki muqaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Beliau membuka kitabnya dengan khutbatul hajah, dan khutbatul hajah ini termasuk di antara khutbah kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ceramah-ceramah beliau, dalam nasihat-nasihat beliau. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau termasuk ulama yang menghidupkan sunnah ini, dan beliau menulis satu karya khusus yang berjudul Khutbatul Hajah, di mana beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang disyariatkannya dan disunnahkannya memulai dengan kalimat-kalimat ini. Namun hukum membuka kajian dengan kalimat ini itu tidak wajib. Tidak wajib. Apabila seseorang membuka dengan kalimat yang lain, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan yang semisalnya, hal itu diperbolehkan dan tidak terlarang sama sekali. Lalu kata beliau, amma ba'du. Amma ba'du termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam seringkali setiap memuji Allah sebelum memulai nasihatnya, maka beliau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengucapkan amma ba'du. Al-Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil itu menyebutkan di awal dari kitab beliau, menyebutkan jalur-jalur riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar ucapan beliau amma ba'du. Lalu kata beliau, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap perkara bid'ah, setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Kalimat ini juga biasa disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa apabila beliau berkhutbah itu seperti seorang pemimpin pasukan yang memberi peringatan kepada pasukannya, lalu beliau mengucapkan kalimat ini, kecuali lafaz yang terakhir, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di dalam neraka. Kalimat ini tidak disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim, namun disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan dihasankan oleh para ulama. Wa ba'du, kata beliau setelah itu, faqad qamatid da'watu as-salafiyyah 'ala ba'dhil usul. Sungguh dakwah salafiyah ini tegak di atas sebagian prinsip-prinsip, pokok-pokok yang itu merupakan ajaran yang dibangun di atas ad-da'wah as-salafiyah. Wallati bayanat biha ma 'adaha min al-firaqin nakibati 'an siratil mustaqim. Yang mana dengan mengetahui prinsip-prinsip dakwah salafiyah tersebut, itulah yang membedakan dakwah salafiyah itu dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari as-siratul mustaqim. Maka dengan mengenal prinsip-prinsip tersebut, kita akan mengetahui, oh ini manhaj salafi. Selain dari itu, bukan dibangun di atas al-manhajus salafi, meskipun mereka mengaku berjalan di atas prinsip as-salafiyah tersebut. Walaqad da'ani li jam'iha amrani zahirani. Dan yang mendorong aku untuk mengumpulkan prinsip-prinsip ini dalam kitab ini, ada dua hal yang nampak, kata beliau. Jadi di sini beliau menyebutkan sebab mengapa beliau menulis risalah ini. Ada dua hal yang mendorong beliau untuk menulis risalah ini yang menerangkan tentang prinsip-prinsip ad-da'watu as-salafiyah. Al-amrul awwal, perkara yang pertama yang menjadi pendorong beliau menulis kitab ini, ma ra'aituhu wa ra'ahu ghairi, apa yang aku lihat dan itu dilihat pula oleh selain aku, min ta'alluqi ba'dil jama'atil islamiyyatil hizbiyyatil ba'idah 'an manhajis salaf. Aku melihat dan dilihat pula oleh selain aku adanya sebahagian jamaah-jamaah Islam yang mereka itu dibangun di atas hizbiyah, dibangun di atas prinsip hizbiyah. Jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, yang mereka membangun sistem al-wala wal-bara di atas kelompok itu. Siapa yang bersama jamaah itu, maka dialah yang hak. Siapa yang di luar dari jamaah tersebut, maka dia tidak berjalan di atas al-haq. Ini penampakan dari sekian banyak jamaah-jamaah Islam. Al-ba'idah, yang mereka itu jauh an manhajis salaf. Jauh dari manhaj salaf. Jauh dari metode salaf di dalam beragama. Namun mereka berpegang, mereka melekatkan jamaah mereka bihadzal ismit tahiris syarif. Mereka melekatkan kepada jamaah mereka nama yang suci yang mulia itu, yaitu mereka juga mengaku sebagai orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafi. Mereka juga mengaku bahwa mereka berjalan di atas metode salafiyah. Itu dari kalangan jamaah-jamaah. Setelah diperhatikan, wah, ternyata bukan salafi, hizbi. Ternyata mereka tidak berjalan di atas prinsip-prinsip ad-da'watu salafiyah itu. Aw ma adda ila ma'nahu min al-intisab ila salafi salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Atau yang sesuai dengan maknanya dari penisbatan mereka kepada as-salafus salih. Apakah mereka mengaku kami juga ahlus sunnah, kami juga berjalan di atas prinsip-prinsip ahlus sunnah. Sebagian lagi mengatakan kami juga salafiyun. Sebagian lagi mengatakan kami juga ahlul athar, kami juga ahlul hadith, kami juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Masing-masing menisbatkan kepada nama-nama yang nama tersebut asalnya hak. Penamaan ahlus sunnah, penamaan al-firqatun najiyah, penamaan at-ta'ifatul mansurah, penamaan ahlul athar, ahlul hadith, as-salafus salih atau as-salafiyah, ini semua adalah nama-nama yang hak, yang merupakan nama untuk sebuah kelompok yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun adanya kelompok-kelompok, adanya jamaah-jamaah yang mereka menisbatkan diri mereka kepada manhaj ini. Nah, ini yang menjadi problem. Inilah yang menyebabkan terjadinya pengkaburan, ketersamaran, sehingga orang sulit untuk membedakan. Loh, ini ngaku salafi, itu juga ngaku salafi, yang sana juga ngaku salafi, kok berselisih? Hah? Ini mana yang benar ini? Nah, ini kenapa? Karena tidak memahami usul, tidak mengetahui prinsip-prinsip al-manhajus salafi itu, akhirnya bingung. Lah, ini ngaku ahlus sunnah, yang sana juga mengaku ahlus sunnah, ketika dilihat akidahnya jauh berbeda. Nah, ini yang mendorong beliau untuk menerangkan. Ya, banyaknya kelompok-kelompok jamaah-jamaah Islamiyah, mereka itu hizbiyah tapi menisbatkan kepada as-salafus salih. Alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana as-salafus salih mereka adalah generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwa sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Fa akhadhat hadhihi al-jama'atul hizbiyyatu, maka mulailah jamaah-jamaah hizbiyah ini, tusdiru kutubaha, mereka menyebarkan, menerbitkan kitab-kitab mereka, warasailaha, dan risalah-risalah, tulisan-tulisan mereka, artikel-artikel mereka, bismis salafi wa ahli sunnah, dengan mengatasnamakan salaf, dengan mengatasnamakan ahlus sunnah, padahal mereka hizbiyah. Wahum bihadzal amali yadussuna as-summa fil asal, maka mereka dengan perbuatan mereka ini, mereka memasukkan racun ke dalam madu. Penampilannya bagus, oh as-salafiyah, ahlus sunnati wal jamaah, tapi isinya racun. Ini kata beliau, wa yakhtafuna wara'a hadzal laqab litalbisi wat tadlil, dan mereka bersembunyi di belakang gelar ini, gelar ahlus sunnah ini, gelar as-salafiyah ini. Tujuannya apa? Talbis, untuk menyamarkan al-haq, wa tadlil, dan untuk menyesatkan umat dari kebenaran sehingga mereka tidak mengerti apa sih prinsip-prinsip kebenaran itu. Wa kam wallah, berapa banyak demi Allah, kata beliau, fi hadhihi al-kutubi war-rasail min mubayanatin lil manhajis salafi, berapa banyak dari kitab-kitab dan risalah-risalah, artikel-artikel yang ditulis itu yang jauh dari manhaj salafi, wa nusratin limadhhabil khuluf wal firaqid dhalah, bahkan kitab-kitab itu justru mendukung madhabnya khalaf. Khalaf itu lawan dari salaf. Salaf itu generasi terdahulu, kalau khalaf generasi yang muncul belakangan yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran bid'ah yang berbeda dengan jalannya para ulama as-salaf. Kitab-kitab ini, risalah-risalah ini justru mendukung, membantu tersebarnya mazhab khalaf dan tersebarnya kelompok-kelompok yang sesat kal khawariji wal mu'tazilati was sufiyah, seperti kelompok khawarij, kelompok mu'tazilah, kelompok sufiyah. Ya, mereka juga mengaku sebagai ahlus sunnah. Coba perhatikan Daesh atau ISIS atau jamaah Ansarut Tauhid atau Islam Jamaah dan yang lainnya, termasuk Al-Ikhwanul Muslimun, Yusuf Al-Qaradawi, dengan berbagai macam kesesatannya masih juga mengaku bahwa dia berjalan di atas tariqatus salaf, metode as-salaf, mengaku juga sebagai ahlus sunnah, sebagai as-salafiyah. Sementara dilihat keyakinannya, dilihat akidahnya, metode dia di dalam talaqqi jauh sekali dari prinsip-prinsip as-salaf. Jadi ini sebab yang pertama yang mendorong beliau untuk menulis risalah ini. Al-amru tsani, sebab yang kedua, ma qamat bihi hadhihi al-jama'at aw ba'dhuha min at-ta'alluq bi ba'd ahli as-sunnah wal jama'ah li tahqiqi hadafin muayyanin. إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلق به وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. Apa yang dilakukan oleh sebagian jamaah-jamaah hizbiyah atau sebagiannya, mereka berpegang kepada sebagian ahlus sunnati wal jamaah, mereka mencatut nama-nama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Untuk apa? Litahqiqi hadafin muayyanin, untuk mewujudkan satu tujuan tertentu yang telah mereka rancang, yang telah mereka rencanakan. Jadi mereka terkadang menggunakan nama tertentu tapi punya tujuan tertentu, bukan untuk menguatkan al-manhajus salafi. Berapa banyak di antara jamaah-jamaah hizbiyah, termasuk ISIS, Daesh, Ikhwan Muslimun, ya, dan kelompok-kelompok hizbiyah yang lain, Ihya' Turats, kalau di Yaman itu Jam'iyatul Hikmah, Jam'iyatul Ihsan, yang ditahdir oleh para ulama, termasuk di masa hidupnya Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala. Mereka mengaku berjalan di atas as-salaf. Kadang-kadang mereka berpegang kepada sebagian ulama ahli sunnah, seperti misalnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, berapa banyak dari kalangan jamaah-jamaah hizbiyah mereka mengatakan, oh, ulama kami Syekh bin Baz. Ulama kami Syekh bin Baz. Ulama kami Syekh Ibn Uthaymin. Ulama kami Asy-Syaikh Al-Albani. Mereka berpegang kepada nama-nama besar itu. Tujuannya apa? Itu tadi, yadussuna summa fil asal. Mereka hendak menanamkan racun di dalam madu dengan memanfaatkan nama-nama yang besar tersebut. Coba dalam kitabnya Imam Samudra itu, ya, Aku Melawan Teroris. Dia menyebut nama-nama ulama sunnah, bahwa itu ulama'nya dia. Disebutkan Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Muqbil bin Hadi, dan para masyayikh, para ulama. Tapi kemudian dia membagi, ya, ulama itu ada dua. Ada ulama yang bisa dijadikan rujukan hanya dalam permasalahan-permasalahan fikih misalnya. Nah, ini mereka. Kalau dalam istilahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, muftinya Ihya Uttirath, itu ulama ul-haid wa nifas, ulama yang membahas haid dan nifas saja. Ada ulama, mereka ini tidak bisa dijadikan rujukan. Mereka adalah ulama yang disebut ulama thugur, ulama yang aktif dalam jihad, dalam peperangan, ulama harakah. Siapa yang mereka maksud? Ya, Sayyid Qutb, Yusuf Al-Qaradawi, Salman Al-Audah, Nasir Al-Umar, Safar Al-Hawali, dan yang semisal mereka dari tokoh-tokoh khawarij. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mereka berpegang kepada sebagian nama-nama besar itu. Sekali lagi, tujuan mereka apa? Talbis, untuk mengaburkan al-haq. Ketika saya mengisi di Johor, di Malaysia, ketika itu pembahasan tentang Syiah, ya, Syiah Rafidah. Karena pemerintah Malaysia, mereka melarang tersebarnya pemahaman Syiah Rafidah di Malaysia. Saya menjelaskan tentang bahaya Syiah dan juga bahaya terorisme, bahaya ISIS dan yang semisal mereka. Ya. Tiba-tiba ketika itu ada ikhwan yang menyebarkan artikel. Nah, di situ tertulis ada penukilan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu selesai kajian ba'dal isya, saya didatangi sebagian pemuda. Mereka mengatakan, "Ustaz, ini artikel ini Ustaz setuju enggak?" Saya juga kurang tahu kalau ada artikel yang disebarkan. Sebagian ikhwan menyebarkan artikel ketika itu. Oh ya, ada yang disebar. Iya. Ustaz kan tidak setuju dengan terorisme. Oh iya, jelas kita memperingatkan kaum muslimin darinya. Tapi kok ini di artikel ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin. Ini kan tokoh terorisme. Ini kan tokoh teroris. Ini ulamanya teroris, kaum teroris. Ulamanya ISIS. Wah, luar biasa. Kaget saya mendengarkan itu. Artinya apa? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mereka mencatut nama-nama yang besar ini untuk mengelabui umat. Nah, ini yang diperingatkan oleh beliau. Innama yusalu ilaihi an tariqi hadzal syakhsi alladhi ta'allaqu bihi. Ya. Di mana mereka hendak menyampaikan apa yang mereka inginkan dari keyakinan sesat mereka melalui jalur orang yang mereka berpegang dengannya itu. Wa huwa fil haqiqati bari kullal bara'a min hadza ta'alluq, dalam keadaan yang mereka berpegang dengan ucapan-ucapannya tersebut berlepas diri dari manhaj mereka, dari sistem jamaahnya mereka. Walikay yakuna al-kalam wadhihan fa innani aqul, maka kata beliau, untuk semakin memperjelas apa yang aku sebutkan ini, saya mengatakan, inna jama'atal ikhwanil muslimin dandanu hawla juhudi syaikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah fima yusammunahu bil hakimiyah, bahwa kelompok al-ikhwanul muslimun, kita enggak perlu lagi berbicara tentang sejarah ikhwanul muslimin, itu ada pembahasan tersendiri, sudah banyak dibahas. Tapi intinya jama'atul ikhwanul muslimun itu ada di mana-mana. Asalnya dari Mesir, tapi kemudian menyebar di berbagai belahan dunia, di negeri-negeri kaum muslimin termasuk di Indonesia. Ada yang menempuh jalur parlemen, masuk ke politik. Ada pula yang tidak menempuh jalur politik, bergerak sendiri, tapi pemikirannya juga pemikiran al-ikhwan al-muslimun seperti Hizbut Tahrir. Kata beliau, jama'ah al-ikhwan muslimin dan danu haula juhud, mereka selalu membahas tentang upaya dan perjuangan Asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim al-Syaikh terhadap apa yang mereka sebut dengan Tauhid Al-Hakimiyah. Apa maksud dari ucapan beliau ini? Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh rahimahullah, beliau adalah mufti Arab Saudi sebelum Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Sebelumnya, sebelum Syekh bin Baz, beliau menulis satu risalah yang kemudian dikenal dengan risalah yang berjudul Tahkimul Qawanin, hukum berhukum, hukumnya berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Nah, ini ada sebagian dari ucapan Asy-Syaikh al-Syaikh rahimahullah itu dimanfaatkan oleh mereka. Nah, mereka menyangka bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim ini termasuk yang mengkafirkan pemerintahan-pemerintahan Islam yang ada sekarang ini dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebarkan oleh mereka, semangat sekali mereka menyebarkan itu ya. Dan subhanallah, ketika itu berapa tahun sebelumnya di masa-masa masih muda bersama dengan Wahda Islamiyah di Makassar, itu semangat sekali mereka menyebarkan risalah ini, Tahkim Al-Qawanin, yang sebenarnya tujuan mereka untuk memahamkan kepada umat bahwa pemerintah yang ada sekarang ini tuh kafir dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh pemerintahan kaum muslimin, apakah yang ada di Arab Saudi, yang di Indonesia, dan di negeri-negeri yang lain, itu tujuan mereka berpegang kepada fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Padahal Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak maksudkan apa yang mereka inginkan. Syekh Muhammad bin Ibrahim itu memiliki banyak fatwa ya, yang sangat jelas sekali, di mana beliau mendukung pemerintah Islam, bahwa pemerintah yang ada adalah pemerintah Islam, bukan pemerintah kafir, khususnya yang ada di Arab Saudi. Beliau berbicara tentang pemerintahan yang ada di Arab Saudi. Nah, tapi mereka memanfaatkan sebagian dari ucapan Muhammad ibn Ibrahim untuk mendukung hawa nafsu mereka. Mereka menyangka bahwa Syekh ibn Ibrahim bersama mereka. Nah, itu intinya. Fa abrazu juhud hadzal imam fi hadzihi al-qadaya, maka mereka menampakkan perjuangan al-imam Muhammad ibn Ibrahim dalam perkara-perkara ini tentang permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Li dhannihim annama fi kalamihi yu'ayyidu batilahum alladhi tawau 'alayhi min takfiri daulah. Karena mereka menyangka bahwa dalam ucapan Asy-Syaikh Ibnu Ibrahim ada yang menguatkan kebatilan mereka yang mereka berpegang di atasnya, yang bertujuan untuk mengkafirkan pemerintah. Untuk mengkafirkan pemerintah. Lalu kemudian konsekuensi mengkafirkan pemerintah, wa min thamma jawazul khuruj 'alaiha. Karena mereka sudah berkeyakinan kafirnya pemerintah, maka ada konsekuensinya, bolehnya keluar dari ketaatan, bolehnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa itu. Wa kadzabu alaihi, mereka dusta atas nama Muhammad bin Ibrahim. Waftarau, dan mereka telah menyebarkan fitnah dengan mengatasnamakan Ibnu Ibrahim. Wallah, fa mauqifuhu min ad-daulati wadihun la ghubar alaihi. Maka sikap Syekh Muhammad bin Ibrahim terhadap pemerintah yang dimaksud oleh beliau adalah pemerintah Arab Saudi itu sangat jelas, tidak tersamarkan sama sekali. Ini ada faedah penting bagi kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hati-hati, hati-hati untuk menerima penukilan ucapan-ucapan para ulama melalui para ahlul bid'ah, para hizbiyah itu. Karena kadang-kadang mereka menukil itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syekh. Apakah dipotong-potong ya, hanya dinukil yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Ini loh perkataan Syekh bin Baz, ini loh perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, lalu membuang yang lainnya. Ini kebiasaan ahlul bidah. Maka yang wajib bagi kita berhati-hati ya. Apalagi penukilan itu datang dari al-hizbiyun, para hizbiyah. Nah, seperti yang dilakukan oleh al-ikhwan muslimin, mereka berpegang kepada fatwa Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim yang Syekh sendiri tidak memaksudkan demikian. Wa qad takallama rahimahullah bi kalamin hasanin badi'in fi risalatin ismuha nasihatun muhimmah fi thalath qadaya. Dan Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim itu telah berbicara dengan pembahasan yang sangat baik sekali, yang sangat indah dalam sebuah risalah yang berjudul Nasihatun Muhimmah fi Thalath Qadaya. Ada tiga nasihat penting yang berkaitan dengan tiga perkara. Wa dzakara mauqifahu min wulatil amr. Di dalam risalah tersebut beliau menyebutkan sikap beliau terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Wa sarraha bi wujubi ta'atihim fi ghairi ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan dengan jelas beliau menyebutkan di dalam risalah itu tentang kewajiban taat kepada pemerintah selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hati-hati dalam penukilan mereka, walaupun mengatasnamakan ulama, walaupun mengatasnamakan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Teliti dulu, ini benar enggak diucapkan oleh para ulama tersebut. Fa hadzal kalam alladhi sattarahu asy-syekh fi tilka ar-risalah wa amsalih. Maka ucapan yang ditulis oleh syekh dalam risalah itu dan yang semisalnya, huwa min sulbi mawdhu'i juhudi asy-syekh fil hakimiyah. Ini termasuk inti pembahasan dari perjuangan syekh dalam membahas tentang al-hakimiyah. Apa sih yang dimaksud al-hakimiyah ini? Ini sering didendangkan dan sering disebarkan oleh al-ikhwan muslimun dan kelompok-kelompok sempalan yang merupakan sempalan dari al-ikhwan muslimun. ISIS-nya, al-qaidahnya, dan yang semisalnya. Mereka menyebarkan pemahaman tauhid yang disebut tauhid al-hakimiyah. Ini disebutkan oleh Sayyid Qutb. Demikian pula Abu al-A'la al-Maududi, salah seorang pentolan dari al-ikhwan muslimun dan yang semisal mereka. Kata mereka, tauhid bukan hanya rububiyah, uluhiyah, al-asma sifat, ada yang keempat, al-hakimiyah. Apa maksudnya al-hakimiyah? Ini disendirikan oleh mereka. Maksudnya apa? Al-hakimiyah yaitu tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lah terus gimana maksudnya? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Iya. Lalu mereka membahas selanjutnya bahwa hukum itu hanya milik Allah. Sehingga barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia pun kafir. Kafir maknanya keluar dari Islam. Keluar dari Islam berarti murtad. Jika murtad berarti halal darahnya. Kalau darahnya sudah menjadi halal berarti boleh dibunuh. Kalau dia penguasa berarti boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Boleh digulingkan. Siapa yang tidak mengkafirkan, maka dia juga kafir. Menerapkan kaidah serampangan, man lam yukafir kafir fa huwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Maka dengan alasan ini mereka mengkafirkan yang ketika itu Raja Fahd ya. Raja Fahd yang menjadi Raja Arab Saudi, kafir. Ya. Dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah, bersekutu dengan Amerika. Kafir, murtad, halal darahnya. Lah ini kok di sana ada ulama, Hay'atu Kibaril Ulama, pembesar lembaga ulama besar Arab Saudi. Kok mereka tenang-tenang saja, tidak mengkafirkan pemerintahnya? Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Ulamanya pun dikafirkan. Menteri-menterinya semua dikafirkan. Kaum muslim yang tidak mengkafirkan, kafir juga. Meskipun masih ada perselisihan, Syekh bin Baz kafir apa enggak? Sebagian mengatakan, oh, dia kan mujtahid. Kalau mujtahid, ya enggak bisa dikafirkan. Keliru, salah. Yang lain menerapkan kaidah ini secara brutal, kafir juga. Kamu tidak mengkafirkan Syekh bin Baz, kafir juga kamu. Temannya dikafirkan juga akhirnya. Akhirnya bentrok sesama mereka. Khususnya pada masa-masa perang Afghanistan melawan Uni Soviet ketika itu. Oh, menyebar pemikiran takfir di tengah-tengah mereka. Ya, mudah sekali mengkafirkan. Jadi ini pemahaman mereka, tauhid al-hakimiyah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafir keluar dari Islam, murtad, halal darahnya. Inilah yang disebarkan pemahaman ini oleh Sayyid Qutb dan yang sepemahaman dengannya. Itulah yang dibaca oleh orang-orang yang mereka berjihad di Afghanistan, masuk ke dalam pemikiran mereka. Mereka pulang ke negeri mereka, menyebarkan pemikiran sesat ini, pemikiran khawarij di tengah-tengah kaum muslimin, dengan mengatasnamakan Ahlus Sunnah dengan atas nama Salafiyah. Pemikiran ini, ma'asyarul khawarihimakumullah, itu gak ada bedanya dengan pemikiran khawarij yang awal mula mereka keluar meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mereka meninggalkan barisan Ali, apa kata mereka? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sama kan? Tauhid al-hakimiyah yang mereka sebarkan sekarang ini sama seperti kaum khawarij yang ada di awal. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu? Kalimatu haqqin aradu biha batil. Itu kalimatnya hak. Kalimat yang benar. Hukum hanya milik Allah. Tapi yang mereka maksudkan, makna yang mereka inginkan adalah kebatilan. Sebab dengan alasan itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Yang sekarang mereka meneriakkan tauhidul hakimiyah sama pada hakikatnya. Jadi tujuan mereka menyendirikan jenis tauhid ini adalah mengkafirkan pemerintah. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam firqah-firqah dhalah yang ada di berbagai negeri kaum muslimin ini. Ya. Jadi ma'asyara ikhwan rahimakumullah, para ulama mereka tidak ada yang sejalan dengan manhaj sesatnya al-ikhwanul muslimin dan yang sejalan dengan mereka. Tidak Muhammad bin Ibrahim, tidak Syekh bin Baz, tidak Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Ya, oleh karena itu para ulama mereka berbicara tentang fitnah takfir, fitnah munculnya pemahaman takfir, mudahnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini disebabkan dari kitab-kitab takfir yang menyebar dari Sayyid Qutb dan yang sepemikiran dengannya. Saya kira ini, ma'asyarakat warahmatullah, saya kira malam ini bisa menyelesaikan mukaddimah, tapi masih panjang rupanya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.